Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, hadha tafdhilun minallahi lihadihil ummah bihadihil asbab. Hal ini adalah keutamaan yang diberikan Allah kepada umat ini dengan sebab-sebab tersebut. Allati tumayyizu biha waqafu biha sa'iral umam. Yang menjadikan mereka tamayyazu biha, istimewa karenanya, dan mereka unggul di atas seluruh umat. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kalian adalah umat yang terbaik, kata-kata kalian adalah ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa mereka umat Islam, kita dan seluruh kaum muslimin semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa mereka adalah yang paling terbaik. Sudah dicatat di dalam lauhul mahfuz secara mutlak bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling terbaik. Karena di dalamnya ada kuntum. Kuntum itu artinya kalian sudah tercatat. Ya, kalian sudah tercatat di dalam kitab Allahul Mahfuz. Dan ini sudah dijelaskan di dalam hadis-hadis yang begitu banyak bahwa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai diutusnya beliau sampai akhir zaman adalah umat yang paling terbaik karena memakai kata-kata kuntum di dalam ayat ini. Dan ketika disebutkan kalian adalah umat yang terbaik, kalian di sini terjadi perbedaan pendapat di antara manusia, di antara para ulama. Siapa mereka? Kalian ini. Kalian ini siapa? Ada yang mengatakan bahwasanya mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara umum dari mulai diutusnya Nabi sampai akhir zaman yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari kalian di sini adalah umat yang terbaik. Ada lagi yang mengatakan bahwa kalian adalah umat yang terbaik sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas, humul ladzina hajaru fi sabilillah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Makkah ila Madinah. Mereka lah orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan kalian adalah umat yang terbaik. Berarti kalau seandainya demikian, berarti adalah terbatas. Kalian umat terbaik terbatas hanya pada tahapan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Memang secara redaksi dan secara sejarah ayat ini turun di zaman mereka. Ayat ini turun di zaman mereka. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya ayat ini umum bahwa kalian adalah umat yang terbaik maksudnya seluruh umat Islam. Dan setiap zaman sesuai dengan keadaannya masing-masing. Lihat perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, "Wassahihu anna hadhihi al-ayata 'ammatun fi jami'il ummah, kullu qarnin bihasabihi wa khairu qurunihim alladhina bu'itsa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum." Dan pendapat yang benar bahwasanya umat ini adalah ayat ini yang disebutkan kalian adalah umat yang terbaik umum untuk setiap umat, untuk seluruh umat maksud saya, untuk seluruh umat setiap abad, sesuai dengan keadaannya. Dan sebaik-baik abad adalah yang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang setelahnya para tabi'in, kemudian orang-orang setelahnya para tabi'ut tabi'in. Dan ayat ini semisal dengan ayat yang lain yang sudah kita baca, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai ummat wasata. Umat yang pertengahan. Begitu juga ayat yang lain, litakunu syuhada 'alan nas. Agar kalian menjadi saksi atas manusia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kamu adalah umat yang terbaik. Ini maksudnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum. Setiap abad sesuai dengan kebaikannya masing-masing. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis menyebutkan hal ini adalah keutamaan yang diberikan Allah kepada umat ini dengan sebab-sebab tersebut yang menjadikan mereka istimewa karenanya dan mereka unggul di atas seluruh umat. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istimewa dan unggul dibandingkan umat-umat yang lain berdasarkan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya ada hadis yang menunjukkan tentang diistimewakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, "U'titu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya." Aku diberikan ya sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun. Kepada seorang nabi pun. Lalu para sahabat berkata, "Ma huwa? Apa itu wahai Rasulullah?" "Nusirtu birru'b." Aku diberikan kemenangan dengan rasa cemas dan takut pada musuh. Jadi sebelum berperang, musuh takut duluan. "Wa u'titu mafatihal ard." Dan aku diberikan kunci-kunci kekayaan bumi. "Wa summitu Ahmada." Dan aku diberikan nama dengan Ahmad yang paling terpuji. "Wa ju'ilat turabu li tahuran." Dan dijadikan untukku pasir, debu suci. "Wa ju'ilat ummati khairal ummam." Dan dijadikan umatku sebagai sebaik-baik umat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kekhususan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang lain lagi yang menunjukkan kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merekalah yang mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Belum ada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan itu. Dan jumlah mereka pun terbatas. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab." Artinya, aku diberikan 70,000 dari umatku masuk surga tanpa hisab. "Wujuhum kalqamari lailatal badr." Wajah mereka bagaikan bulan di malam purnama. "Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid." Hati mereka bagaikan hati satu orang. Maksudnya sama-sama bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. "Fastazattu Rabbi Azza wa Jal." Lalu aku minta tambahan kepada Rabbku Jalla fi'ula. "Fazadani ma'a kulli wahidin 70,000." Lalu Allah Subhanahu wa taala menambahkanku dari setiap 70,000 tersebut, setiap orangnya 70,000. Setiap orang dari dari 70 ribu tersebut 70 ribu. Berapa kira-kira? 4,9 miliar. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, faraitu anna dhalika atin ala ahli al-qura wa musibun man hafatil min hafatil bawadi. Maka aku menganggap bahwasanya itu akan datang kepada ahli al-qura, itu kepada penduduk kota Mekah, dan akan didapatkan oleh orang-orang yang tinggal di bawadi, di lembah-lembah, yaitu di kota Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak akan ada umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya 4,9 miliar masuk surga tanpa hisab. Ini kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah. Jadi kita ini walhamdulillah bifadlillahi awalan wa akhirah, kita memuji bersyukur kepada Allah dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki keistimewaan. Keistimewaannya 4,9 miliar masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang lain yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang banyak, di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama. Kita baca hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la arju an yakuna man yattabi'uni min ummati yaumil qiyamah rub'al jannah." Sesungguhnya aku sangat berharap siapa saja yang menjadi umatku dan mengikutiku dari umatku pada hari kiamat, mereka jumlahnya seperempat penduduk surga. Fakabbarna, lalu kami pun bertakbir, Allahu Akbar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, arju an yakunu thuluthal nas, bahkan aku berharap menjadi penghuni surga berjumlah sepertiga dari penghuni surga. Fakabbarna, lalu kami pun bertakbir, arju an takuna syatra, dan aku berharap umatku menjadi setengah dari penghuni surga. Jadi dari sekian nabi yang diutus, maka umat-umat mereka seluruhnya sama dengan seluruh dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setengahnya berarti. Ini kekhususan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis tersebut lemah, tapi ada hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang semisal dengannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ama taradun an takunu rub' ahli al-jannah? Apakah kalian tidak rela untuk menjadi seperempat penghuni surga? Kemudian fakabbarna, lalu kami bertakbir. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ama taradun an takunu thulutsa ahli al-jannah? Apakah kalian tidak rela untuk menjadi sepertiga penghuni surga? Fakabbarna, lalu mereka bertakbir lagi. Ama tarad inni la arju an takunu syatr ahli jannah. Aku berharap kalian menjadi setengah dari penghuni surga. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah jalla fi'ala tentang kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa agar hidayah ini ditetapkan oleh Allah sampai akhir hayat. Karena hati di tangan manusia, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian merasa suci, sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Kadang seseorang beriman di pagi hari, sore hari kafir, na'udzubillah. Ya, ini akibat, salah satunya adalah akibat merasa aman dengan godaan. Maka bersyukur kepada Allah dan berdoalah, minta ketetapan hati. Itu salah satu contoh dari kemuliaan dan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan wa anna mukhairun nasi linnas nushan wa mahabbatan lil khair wa da'watan wa ta'liman wa irsyadan wa amran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar wa jam'an baina takmilil khalqi was-sa'yi fi manafi'ihim bihasabil imkan. Mereka adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. Ini keistimewaan juga yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min ya'laf wa yu'laf wa la khaira min la ya'laf wa la yu'laf. Khairun nas anfa'uhum linnas." Orang beriman itu adalah orang yang mudah bergaul dan mudah digauli. Jadi kalau seandainya ada orang, "Ah, ngalih bapandir orang sidin tuh." Nah, itu kada. Bukan sifat orang beriman berarti. Harus dirubah berarti. Ngalih, penyangitan orangnya. Ya, bukan sifat orang beriman itu berarti. Beda hal kalau seandainya seorang ustadz, seorang guru berwibawa. Beda. Orang segan. Ngomong di depan, segan. Menggitir-gitir. Ya, itu beda. Bukan berarti masuk dalam hadis ini. Ada orang yang susah untuk digauli. Ya. Kenapa? Karena sifatnya keras, sifatnya Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir ketika menafsiri dan mensyarah hadis yang saya sebutkan tadi, Al-mu'minu ya'laf wa yu'laf, beliau mengatakan li husni akhlaqihi wa suhulati tiba'ihi wa layyini janibihi. Kata beliau, kenapa seorang beriman itu mudah digauli dan mudah bergaul dan mudah digauli? Karena baiknya akhlaknya dan mudahnya sifatnya. Jadi kebiasaannya itu mudah. Makan tidak mesti harus yang di restoran mewah, dimanapun bisa makan. Wa layyini janibih, dan lembut perangainya. Ya, tidak sok, tidak sombong, omongannya tidak terlalu diambung-ambung. Nah, layyini janibih. Ini yang akhirnya dia mudah untuk bergaul dan mudah digauli. Itu sifat orang beriman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wala khaira liman la ya'laf wa la yu'laf." Tidak ada kebaikan apapun bagi siapa yang tidak bisa bergaul dan tidak bisa digauli. Nah, ini hadis semisal dengan hadis riwayat Imam Tirmidzi yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Orang yang beriman, yang sabar, yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan apa yang dilakukan oleh manusia terhadapnya, lebih baik dibandingkan orang yang tidak bergaul dan tidak sabar. Termasuk layyini janibihi, lembutnya perangainya, adalah ketika dinasihati tidak marah. Nasihat yang santun bahkan. Ya, tidak marah, bahkan berterima kasih. Ini termasuk layyini janibi. Ya, nasihati sedikit langsung merangut, membuang muka. Nah, ini tidak benar. Tetapi terima nasihatnya kalau seandainya itu baik. Dan subhanallah, tanda hati yang bersih adalah orang yang berterima kasih tatkala dinasihati. Ya, bukan malah mencari pembenaran atau mencari ikam juga itu. Nah, itu sering terjadi di dalam suami istri. Kalau sang suami memberikan nasihat kepada istrinya, istrinya mencari kesalahan suami agar tidak terlihat bahwa istri yang selalu salah. Sebaliknya, istri jika menasihati suami, suami mencari kesalahan-kesalahan. Maka, ya, orang yang rusht, yang berakal adalah orang yang memahami kalau memang nasihatnya itu salah, dia akan berterima kasih, jazakallahu khairan. Saya akan berubah, selesai urusan. Dan itu lebih berwibawa. Ya, mengakui kesalahan, menerima nasihat, lebih berwibawa dibandingkan mencari-cari pembenaran agar dia, jadi nasihat yang aturan untuk dia itu hilang akibat dia membalas untuk mencari kesalahan orang yang memberikan nasihat kepadanya. Dan ini tidak ya'laf wa la yu'laf. Ya, tidak bisa bergaul dan tidak mudah digauli. Kemudian akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini sifat yang sangat dominan di dalam diri seorang umat Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik manusia atau manusia yang paling terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Saya ada tulisan judulnya Senyumnya Membawa Berkah. Judul tulisan ini terinspirasi dari beberapa kejadian. Di antaranya saya dapati orang yang dilunaskan hutangnya oleh orang lain ataupun oleh orang yang memiliki piutang. Artinya memberikan hutang. Kemudian dia berkata, "Ustaz, alhamdulillah saya dilunaskan, dibebaskan hutang saya." Kemudian dia tersenyum, "Alhamdulillah sekarang sudah bisa tersenyum, Ustaz. Sudah tidak murung lagi, Ustaz." Ada orang yang kadang-kadang diajak berumroh bersama. "Ikam aku umrohkanlah." Akhirnya dia tersenyum dengan hal seperti itu. Seakan-akan ini adalah mimpi bisa menginjak tanah suci. Ada orang yang banyak yang orang yang kesulitan-kesulitan hidup. Ada orang yang misalkan ya, contohnya banyak, anak yatim yang tidak ada bapaknya. Kemudian setelah itu ada yang menikahi ibunya. Kemudian anak yatim tersebut akhirnya bisa dinafkahi. Akhirnya sang ibu tersenyum, sang anak yatim tersebut tersenyum. Senyuman itu membawa berkah. Makanya saya kasih judul Senyumnya Membawa Berkah. Senyuman itu membawa berkah. Ada orang yang sulit untuk mencari sekolahan. Kemudian dia daftar ke sebuah sekolah, ternyata gratis. Digratiskan oleh pihak yayasan misalkan. Ataupun dia punya anak atau adik yang dia bingung adik ini mau sekolah kemana karena tidak ada biaya. Kemudian ada orang-orang yang baik hati, yang tadi ya'laf wa yu'laf tadi, mudah bergaul, mudah digauli. Kemudian memberikan bantuan. "Sudah ikam sekolah, kada saya pikirkan biaya, kami yang biayai." Alangkah tersenyumnya orang tersebut. Ada orang nenek-nenek tua di sebuah jalan kosong, nunggu orang di situ. Setiap kali ada mobil lalu, nenek-nenek tersebut ngomong-ngomong, minta maksudnya. Kemudian ada orang yang ngasih dalam jumlah yang banyak. Tidak ada yang terlihat, ada yang melihat. Nenek tersebut kemudian tersenyum, kemudian mendoakan. Mendoakan orang tersebut. Maka itu mendatangkan berkah. Senyumnya membawa berkah. Dan ini masuk ke hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang beriman dari kesulitan-kesulitan dunia, niscaya dia akan dilapangkan dari kesulitan hari kiamat. "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allah fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan orang yang sulit bayar hutang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia kehidupan dunia dan akhirat. Ada orang datang kepada kita misalkan, kawan lama, kawan SD, kawan TK datang. Sesudah keliling-keliling jauh, terlihat dari wajahnya sumpek, galau, resah, sedih. Mencari hutangan. mencari hutangan, kemudian kalau tidak dibayar hutangnya, istrinya dipenjara, punya anak 3. Kemudian sang kawan tersebut memberikan biaya, alangkah indahnya bagaimana tersenyumnya sang kawan tersebut dan istrinya tersebut. Senyumnya ini membawa berkah. Waman yassara ala mu'sin yassara Allah fid dunya wal akhirah. Waman satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallah fi aunil 'abd ma kana al-'abd fi auni akhi. Allah masih saja bersama seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka itulah, itu kekhususan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis tadi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, ar-rajulu yusalli wa yasum wa ya'taqif ahabu ilaika am yadhubbu ani sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang wahai Imam Abu Abdullah yang sholat, puasa, i'tikaf. Ini orang, jenis orang ini, apakah engkau lebih cintai dibandingkan orang yang dia membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Imam? Jawab Imam ahli sunnah. Jawab Imam orang yang ahli ilmu. Beliau mengatakan, "Idza shalla wa shama wa i'takaf fa hadha li nafsihi." وَأَمَّا مَنْ ذَبَّ عَنْ سُنَّةِ النَّبِي صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ فَهَذَا لِلْمُسْلِمِينَ وَهُوَ أَفْضَلْ. Jika dia salat, puasa, i'tikaf, ini untuk dirinya sendiri. Perhatikan yang ahli-ahli ibadah, tapi kurang sosial. Maka itu untuk dirinya sendiri. Pahala dia akan dapat. Tetapi orang yang membantah ahli bid'ah, menerangkan sunnah kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan ilmu, ini untuk kaum muslimin dan ini afdal. Ini menunjukkan bahwasanya amalan apapun yang yata'adda ilal ghair, bermanfaat untuk yang lain, terdapat pengaruh kepada orang lain, ini lebih manfaat, walau sedikit. Lihat hadis Rasul, riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamr. Bentengi dirimu dari api neraka, walaupun hanya bersedekah dengan setengah kurma. Tidak ada orang yang bersedekah dengan setengah kurma, karena itu menunjukkan, karena hadis tersebut tidak menunjukkan tentang jumlah banyaknya berapa yang disedekahkan. Tetapi menunjukkan kepada walaupun sedikit disedekahkan, tetap akan mendatangkan pahala yang berlebih dibandingkan sholat sendirian. Ahli puasa, ahli sholat malam, ahli baca Quran, hafal khatam setiap pekan, setiap bulan. Tapi untuk bergaul dengan manusia, kurang. La ya'laf wa la yu'laf. Tidak bisa bergaul, tidak bisa digauli. Sedikit saja disinggung, langsung merajuk. Nah, ini kurang, gak bisa. Sabar, sabar dengan keadaan manusia, sabar dengan ucapan manusia. Ya. Dan Imam Syafi'i mengatakan, an-nas ghayatun la tudrak. Manusia adalah puncak gunung yang tidak bisa dicapai keridhaannya. Ada orang yang ridha seperti ini, ada orang yang tidak rela kita beginikan. Kita pun juga seperti itu, kita rela dibeginikan, kita tidak rela dibeginikan. Ini menjadi pelajaran bagi kita ketika penulis mengatakan, mereka adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang paling terbaik. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Hadis riwayat Imam Dharqutni. Sebaik-baik manusia yang diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Wa syarrun nas man yurja syarruhu wa la yu'manu man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Seburuk-buruk manusia yang tidak diharapkan kebaikannya. Misalkan kita ngumpul-ngumpul, datang orang, inya pulang datang. Itu tuh contoh dah. Ya. Ya. Kenapa sih ini datang pada kita nih? Pasti kada baik urusan. Dan fi'lan benar terjadi. Kalau sudah datang si fulan, misalkan, mohon maaf, ketika saya berbicara seperti ini, saya tidak nuduh orang ya. Ini contoh ya, jangan sampai tersinggung. Harus ya'laf wa yu'laf. Harus bisa bergaul dan digaul. Ini contoh, ada orang, kita kumpul-kumpul, misalkan datang orang, si Din pulang. Ya. Pasti ribut ya mbak ini. Emang ribut setelahnya. Nah ini, orang yang seburuk-buruk manusia, yang tidak diharap baikannya, dan tidak aman dari keburukannya. Ya, tidak aman dari keburukannya. Lihat dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim, inna ahsanukum ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menjadi mukmin yang ya'laf wa yu'laf. Mudah bergaul dan mudah digaul. Ya. Dalam nasihat dan cinta kepada kebaikan, dakwah, pengajaran, bimbingan, perintah kepada kebaikan, larangan dari yang ma'ruf, menyantukan kesempurnaan akhlak, dan usaha dalam memberikan manfaat kepada mereka sesuai dengan kemampuan. Dan antara penyempurnaan jiwa dengan beriman kepada Allah, dan menunaikan segala hak-hak keimanan. Orang yang berakhlak baik, tadi yang bergaul dan bisa digauli tadi, dia berarti mengumpulkan dua hal. Keimanan dan akhlak yang baik. Keimanan dan akhlak yang baik. Hubungan dia dengan Allah baik, dan hubungan dengan manusia juga baik. Kemudian, wa anna ahlal kitab law amanu bimithli ma amantum bih, lah tadaw wa kana khairan lahum walakin lam yu'minu minhum illa al-qalil. Dan bahwa ahli kitab kaum Yahudi Nasrani, jika mereka beriman seperti kalian beriman kepada Allah, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Dan itulah yang baik buat mereka. Di sini kita ambil pelajaran bahwa orang yang paling banyak petunjuknya, orang yang paling kuat imannya. Maka kuatkan iman kepada Allah. Niscaya akan dimudahkan dengan petunjuk-petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini atau penjelasan penulis ini sama dengan ayat yang berbunyi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Sama juga dengan ayat fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh. Carilah rezeki di sisi Allah dan u'budu, beribadahlah kepada Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan fihi dalilun ala anna al-ibadah min talabir rizq. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa ibadah kepada Allah termasuk sarana pelancar rezeki. Ya. Makanya penulis di sini menyebutkan bahwa kalau ahlul kitab itu beriman, niscaya mereka akan mendapat petunjuk. Sebesar keimanan, sebesar itu petunjuk. Ya. Sebesar keimanan, sebesar itu petunjuk. Petunjuk untuk menjaga diri, petunjuk untuk mendapatkan harta, petunjuk untuk keharmonisan keluarga. Sebesar keimanan. Pemahaman baliknya, sebanyak maksiat seseorang yang dia lakukan, sebanyak itu pula kekacauan dalam hidupnya. Nanti melihat saja. Orang yang ahli maksiat, yang gak sholat misalkan. Ya. Dari wajahnya sudah terlihat. Gak sholat ini orang. Karena Abdullah bin Abbas mengatakan, inna lidzambi sawadan fil wajah. Sesungguhnya dosa menghitamkan wajah. Tidak nyaman dilihat. Sumpah, kumel, kucel. Karena dia tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. dia tidak menegakkan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa amma al-kathir fahum fasiqun kharijun an ta'atillah wa ta'ati rasulihim wa haribuna lil mu'minin sa'una fi idrarihim bi kulli maqdurihim. Dan mayoritasnya, yaitu orang-orang ahlul kitab, adalah orang-orang yang fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan memerangi kaum mukminin dan berusaha dalam memudaratkan mereka dalam segala kemampuan mereka. Di sini pelajaran kita ambil bahwa ahlul kitab sangat terkenal dengan dua hal: tidak taat dan menyakiti orang yang taat. Ini lebih parah ini, Pak. Kalau ente rusak sendiri itu masih ringan lah. Tapi ini ngajak orang rusak sama-sama. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ya. Dalam tanda kutip, kalau ingin bermaksiat, maksiat sendiri aja, jangan ngajak-ngajak. Bukan berarti saya yang nganjurin maksiat, bukan. Artinya, maksud saya, orang yang maksiat dengan mengajak orang lain untuk bermaksiat, menjadi pelopor, ini lebih berat dosanya dibandingkan dia bermaksiat sendirian. Ya, dia pelopornya. Nah, ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi pada ahlul kitab. Sudah keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan juga menyakiti orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Memberikan mudarat kepada Allah, kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma'a dzalik falan yadhurrul mu'minin illa adzan bil lisan. Sekiranya, tetapi walaupun demikian, mereka tidak akan mampu, mereka di situ ahlul kitab, tidak akan mampu mudaratkan kaum mukminin kecuali ejekan lisan saja, maka santai aja. Karena cuma diejek lisan. Ya. Wa illa falau qataluhum lawallaul adbar thumma la yunsarun. Artinya, sekiranya kaum mukminin memerangi mereka, pastilah mereka akan melarikan diri dan mereka tidak akan ditolong. Waqad waqa'a ma akhbara Allahu bih fa innahum lamma qatalu al-muslimin walawul adbar wa nasara Allahu al-mu'minin muslimina 'alaihim. Dan apa yang dikabarkan oleh Allah tersebut benar-benar terjadi. Ketika mereka memerangi kaum mukminin, maka mereka malah berpaling dan melarikan diri. Sama tadi. Kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan ketika perang kemenangan, bahkan sebulan sebelum bertemu dengan musuh. Ya. Ini. Lalu Allah menolong kaum mukminin dalam memerangi mereka. Nah, ini ayat banyak pelajaran di dalamnya untuk hati kita. Semoga kita bisa mengamalkan ayat ini dengan baik. Semakin tingkat keimanan semakin tinggi, semakin mudah petunjuk dari Allah. Petunjuk apa, Ustaz? Apa saja? Petunjuk dalam mengerjakan ketaatan, petunjuk dalam menjauhi maksiat, petunjuk dalam mewujudkan harmonisasi di tengah keluarga, petunjuk dalam mendidik anak. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Silakan, Pak. Assalamualaikum. Iya, hitungannya tidak seperti itu, tapi hitungannya adalah yang soleh sendiri kurang dibandingkan yang soleh bermanfaat untuk orang lain. Itu dia. Bukan berarti hitungan kalau soleh sendiri 50%, yang kemudian kalau dia soleh sendiri dan untuk orang lain jadi 100%. Tidak, seperti itu. Tetapi lebih utama yang bisa bergaul. Sama seperti kita, jamaah Masjid Imam Syafi'i. Maka bergaulah dengan jamaah masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim, ya. Bergaul. Saya sering sholat di sana. Bergaul. Karena ini termasuk daripada adab dalam bermasyarakat. Ya, adab dalam bermasyarakat. Dan subhanallah, bergaul itu seni tersendiri dia. Ya, seni tersendiri. Kadang-kadang ada kawan, kalau seandainya ada dia, nyaman, senang, meskipun kadembari duit lawan kita. Tapi mudah diajak, berbicara, baik perangainya, ya, lembut perangainya. Meskipun dia mungkin tidak ngasih apa-apa sama kita. Tenang aja. Ada orang-orang yang susah untuk kita bergaul dengannya. Ah, rawani aku pandiran sedentu. Ya. Makanya salah satu yang patut kita doakan untuk anak-anak kita adalah menjadi anak-anak yang saleh dan muslih. Saleh untuk dirinya, muslih untuk orang lain. Memberikan perbaikan untuk orang lain. Saleh untuk dirinya tidak cukup dalam artian kurang utama, tapi ketika dia memberikan perbaikan untuk orang lain, maka itu yang utama. Imam Syafi'i di rumah Imam Ahmad rahimahullah tidak sholat malam, tetapi semalaman suntuk memikirkan masalah-masalah fikih. Hal ini disebabkan kenapa? Karena sholat malam untuk diri sendiri, masalah-masalah fikih untuk kaum muslimin, dan terbukti ilmu beliau tersebar untuk kaum muslimin. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, di samping kita meningkatkan ketakwaan pribadi, kita juga meningkatkan ketakwaan kepada Allah dalam bentuk sosial. Semakin besar manfaat, semakin besar seseorang akan mendapatkan pahala. Lebih besar dibandingkan dia beribadah sendirian. Wallahu a'lam, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.